إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Semoga kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi kita, afala akuna 'abdan syakura. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang mengikuti petunjuknya sehingga kelak mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, dan tidak hanya beriman, kita juga diperintahkan untuk beramal saleh. Ada banyak ayat yang memerintahkan hal itu. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaat iman buat manusia? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada manusia, bukan hanya dalam rangka mereka taat kepada Allah, tetapi juga dalam rangka manusia mendapatkan sesuatu yang menguntungkan di balik perintah itu. Tidak ada satupun perintah yang ada di dalam Al-Quran kecuali di balik perintah itu Allah berikan imbalan-imbalan yang kembali kepada manusia. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman, apa yang akan kembali kepada kita dari keimanan itu? Salah satu ayat yang menjelaskan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa 'amilus salihati وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, lalu menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mereka tidak akan merasakan rasa khauf atau rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak ayat yang isinya rangkaian tentang la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak sedih. Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khaufun, la khaufun alaihim, mereka tidak lagi ditimpa rasa takut, adalah rasa takut terhadap apa-apa yang menimpa perjalanan mereka di akhirat nanti, yaitu takut ketika dikumpulkan di padang mahsyar, takut ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah takut jika dilemparkan ke neraka. Orang yang beriman dan beramal saleh akan terhindar dari rasa takut itu, dan bahwa semua kita, manusia dan jin, semuanya akan mengalami fase-fase kehidupan itu. Ketika fase kehidupan kita diawali dari kematian, dari tidak ada, lalu kemudian kita dilahirkan menjadi hidup, lalu kemudian kita dimatikan lagi, lalu kemudian kita dihidupkan kembali. Semua kita akan melalui fase-fase itu dan akan melalui dikumpulkan di padang mahsyar, akan melalui dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan melalui apakah kita akan dicampakkan ke neraka ataukah selamat dimasukkan ke surga. La khaufun alaihim, kata Imam At-Tabari, adalah mereka tidak memiliki rasa takut dengan fase-fase yang akan datang itu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih, tidak akan gelisah atas apa yang tidak berhasil mereka capai ketika di dunia dulu. Ketika dahulu di dunia tidak berhasil mencapai jabatan tertentu, dulu di dunia tidak berhasil menjadi orang kaya, atau bahkan masa lalu itu bukan hanya kita ingat saat kita di akhirat, tetapi saat kita tua misalnya, menyesali masa muda kita, kenapa dulu tidak sukses begini, tidak berhasil begini. Maka orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut terhadap masa depan mereka, baik masa depan dalam jangka pendek dalam kehidupan dunia maupun masa depan dalam jangka panjang dalam kehidupan di akhirat nanti. Demikian pula dengan walahum yahzanun, mereka tidak akan memiliki penyesalan, tidak akan memiliki kesedihan akibat masa lalunya, baik masa lalu yang dirasakan sekarang saat usia kita sudah tua maupun masa lalu ketika nanti ketika sudah berdiri di akhirat mengenang kehidupan kita di dunia dahulu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, semua kita menginginkan kesuksesan itu, yaitu dihilangkan rasa takut terhadap masa depan kita dan dihilangkan dari penyesalan dari masa lalu kita. Maka kalau kita ingin mencapai kondisi itu, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Maka setiap perintah Allah pasti ada manfaat yang kembali kepada manusia. Tidak ada satupun perintah yang Allah berikan yang justru hasilnya adalah menyakiti manusia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beriman kepada Allah kita bisa mengerti, kita bisa mengerti bagaimana ngerinya rasa takut, bagaimana ngerinya dengan ancaman-ancaman masa depan yang akan kita lalui ini. Demikian pula dengan iman, kita menjadi bisa membayangkan bagaimana kengerian keadaan di padang mahsyar. Kita menjadi bisa membayangkan bagaimana kengerian saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi adalah bisa membayangkan kengerian neraka. Membayangkan kengerian itu tidak bisa dihasilkan kecuali oleh orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu rangkaian tak terpisahkan. Apabila kita beriman kepada Allah, maka bisa membayangkan kengerian itu, lalu kemudian takut kepada Allah, lalu kemudian cinta kepada Allah, lalu kemudian ibadah kepada Allah. Maka di balik iman kita akan melahirkan amal saleh. Di balik iman dan amal saleh itu akan melahirkan ketenangan terkait dengan masa depan kita. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita fokus dengan masa depan kita masing-masing, bukan masa depan orang lain, Mari kita pikirkan pertama-tama adalah tentang diri kita. Adapun memikirkan orang lain adalah nomor dua. Memikirkan kondisi sosial politik adalah nomor dua. Memikirkan problem korupsi adalah nomor dua. Memikirkan problem-problem di luar kita sebetulnya nomor dua. Nomor pertama adalah kita memikirkan problem kita sendiri. Apakah bisa kita menghilangkan rasa takut terhadap masa depan yang akan kita lalui ini, ataukah kita pada saatnya nanti akan merasakan ketakutan itu dan kita tidak bisa minta kembali ke dunia lalu kemudian mengamalkan amal soleh. Maka sebelum penyesalan itu datang, kita mesti fokus kepada diri kita terlebih dahulu. Sesudah kita berhasil mengkondisikan diri kita, barulah kita memikirkan hal-hal di luar diri kita. Kita bisa memikirkan persoalan-persoalan sosial, politik, hukum dan sebagainya. Tetapi jika urusan diri kita belum beres, lalu kemudian kehidupan kita disibukkan dengan urusan-urusan di luar kita, jangan-jangan nanti kita di akhirat kita menyesal karena lebih banyak waktu kita mengurusi persoalan lain, lupa mengurusi perjalanan kita ke akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang melaksanakan kewajiban Allah yaitu salat Jumat, semuanya adalah pertanda sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Dan kita doakan saudara-saudara kita umat Islam yang mungkin belum tergerak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kita doakan mereka juga segera bisa melaksanakan perintah-perintah Allah itu, agar kita bersama-sama bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Inilah manfaat iman untuk diri kita. Ketika Allah memerintahkan iman, Allah memberikan imbalan-imbalan di balik keimanan itu. Maka siapakah yang tidak tertarik dengan iming-iming imbalan itu? Pastilah dia orang yang tidak beriman. Ini adalah lingkaran yang rumit. Harus diawali dengan iman, baru tertarik dengan iming-iming itu. Ataukah diawali dengan iming-iming itu, baru kemudian beriman? Tetapi apapun itu kesimpulannya, kita diperintahkan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah keuntungannya kembali kepada diri kita masing-masing, bukan kepada pihak yang lain. Keuntungan itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita, dan semuanya keputusan terpulang pada diri kita masing-masing. Apakah ingin mengambil tawaran-tawaran kenikmatan itu, ataukah membiarkan tawaran itu berlalu lalu tenggelam dalam kesibukan kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanfaatkan tawaran-tawaran kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selain manfaat iman dan amal saleh akan menghasilkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sebetulnya iman dan amal saleh ketika hal itu menyibukkan diri kita, itu juga akan membuat kita lupa dengan kedengkian di hati kita, lupa dengan mengejar dunia, lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini juga manfaat lain di balik keimanan buat kita. Demikian pula dalam kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah apabila kita mengawali solusinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ketika mengetahui anaknya kuliah di luar kota, kos sendirian, ketika dia tahu anaknya adalah anak yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua menjadi tenang karena tidak khawatir anaknya berbuat yang tidak benar. Bagaimana rumitnya orang tua ketika mendapati anaknya anak yang mudah melakukan kemaksiatan, lalu dia berangkat keluar kota untuk kuliah. Betapa khawatirnya orang tua dengan kondisi anaknya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini merupakan satu penggambaran betapa keimanan itu selain menghasilkan la khaufun alaihim walahum yahzanun, keimanan juga menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan dunia ini. Problem korupsi yang dicarikan solusi, semua orang bingung bagaimana mengatasi korupsi. Seandainya semua pejabat itu takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, maka betapa ringannya urusan korupsi itu karena semua orang takut untuk melakukan korupsi. Itulah sebagian besar problematika manusia bisa selesai diawali dengan iman. Tetapi problematika manusia akan menjadi makin rumit ketika iman tidak dipakai sebagai dasar pijakan mencari solusi. Maka marilah kita kembali kepada iman kita, kembali kepada amal soleh kita dalam rangka keuntungan pribadi kita dan keuntungan sosial dan politik kita. Ketika kita meninggalkan iman, kita akan rugi secara pribadi dan rugi secara sosial, rugi pula secara politik. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba dan umat Islam yang selalu mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manfaat-manfaat itu bisa kembali kepada kita, baik kepada diri kita pribadi, keluarga kita, maupun seluruh masyarakat kita. Inna Allaha amara amran bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuballighuna ila hubbik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara dinak. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal-mustad'afin al-madlumin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma alif qulubahum wa wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wa ansurhum ala a'daika ya khairan nasirin. Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab ihzimil ahzab من اليهود والنصارى والمشركين وحلفائهم. اللهم شتت شملهم وقلل عددهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة.